Smart Listener, segera kami hadirkan siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Selamat mengikuti. Iya, baik Smart Listener, selamat malam. Pastinya malam hari ini di hari Rabu malam ya, Anda sudah menanti-nantikan program Smart Parenting. Kalau tadi di awal sudah diinformasikan bahwa narasumbernya itu adalah kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Eli Risman. Tapi malam hari ini karena beliau berhalangan sedang bertemu dengan Ibu Risma. Jadi Ibu Eli Risman sedang bertemu dengan Ibu Risma, wali kota dari Surabaya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ayah Hilman Al Madani. Selamat malam Ayah Selamat Hilman. Selamat malam Kak Ola. Udah pas sekarang ketemu. Jadi sekarang namanya Ayah Hilman. Hilman. Ya ampun. Ayah Hilman tadi tuh ada ya dua tamu yang hadir ke Smart FM. Ya. Bertanya, Ayah Hilman itu ganteng ya? Saya bilang, ih ganteng banget gitu. Maaf para pemirsa, ini ada fitnah. Oh fitnah. Aduh, ya jadi Smart Listener malam hari ini tuh kita sih kepenginnya ya Bu Eli Risman itu bersiaran dari Smart FM Surabaya yeah. bersama-sama mm-hmm. dengan Ibu Risma. Tapi mungkin juga karena pertemuannya dengan para pejabat pasti juga susah lah gitu ya. Tapi gak apa-apa, lain waktu kita bisa ngobrol banyak gitu kan. Karena Bu Risma juga concern banget terhadap pengasuhan anak gitu ya. Concern Sip. Banget gitu. Semoga kejadian ya, dapat kesempatan ya. Ya. Oke. Bersama dengan Ayah Hilman, Smart Listener malam hari ini dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Kita akan berbincang, kita akan membahas mengenai One Day for Hugs. Wah. Four-nya four ya. Four ya. Empat. Oh empat. Oh gitu. Jadi one day four-nya empat mm-hmm. hugs. Oh iya. Oke. Okay. Jadi satu hari empat pelukan. Empat. Itu minimal kalau. Minimal ya. Oh senang ya. Itu berarti kalau anak dengan orang tua ya. Ya. Berarti di kantor juga biar tambah semangat tuh mm-hmm. kasih pelukan gitu, berpelukan. Iya. Gitu. Ini kan sebenarnya mau meringkas-ringkas aja Kak Ola. Sekarang kan banyak gerakan-gerakan ya, one day no apalah, okay. maaf segala macam. Nah kita juga mau bikin gerakan ini supaya gerakan ya anak-anak Indonesia lebih satu baik lah. Satu hari empat mm-hmm. pelukan. Yes. Kak Hilman hari ini sudah memberikan empat pelukan. Hari ini, hari ini lebih dari 40 kan. Oh, hari ini sudah lebih, alhamdulillah. Iya. Bagaimana dengan Smart Listener? Apakah hari ini Anda sudah memberikan 4 pelukan untuk orang-orang tercinta, terutama buat buah hati Anda? Kalau belum atau udah, apa sih manfaatnya? Kita akan bahas mendalam malam hari ini. 95,9 Smart FM number 1 Business and Inspiration Radio Network. Oke, kita kembali lagi, kita masuk lagi di Smart Parenting malam hari ini bersama dengan Ayah Hilman Al Madani. Beliau ini adalah konselor, trainer dan psikolog dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Ini pokoknya tim dari Bu Eli, kalau Bu Eli berhalangan, beliau nih yang maju ya. Maju tak gentar ya Ayah Hilman ya. Ayah, kita kan ngobrolin soal satu hari empat pelukan, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Oke, ini Ayah Hilman kasih dulu deh alasannya kenapa malam hari ini kita mengangkat ini. Apakah karena memang di sekitar kita budayanya ini sekarang anak-anak memang kekurangan pelukan, kekurangan mm-hmm. ciuman, atau justru kebanyakan? Iya, kalau ngomongin ini, aduh, kadang-kadang sedih sendiri ya kalau ya. Mm-hmm. Kebetulan praktek di rumah sakit banyak banget. Klien-klien kasus-kasus. Yang, iya, mm-hmm. klien-klien yang kenapa sih anak saya tuh susah banget deket dengan saya? Mm-hmm. Tolong bilangin ya, tolong ya Pak Hilmannya bilangin nih anak saya, nasihatin, mungkin psikolog bisa lebih jitu gitu loh. Saya bilang, oh iya, saya berusaha untuk meresapi dulu, di mana ya celah-celah itu ya, peluang itu di mana ya gitu. Mm-hmm. Jadi ternyata banyak banget, itu kan kalau misalnya lagi konseling kan, mm-hmm. pertama orang tuanya masuk, terus abis itu anaknya masuk. Oke, okay. Pas jadi gak bareng-bareng enggak. Ya? Enggak. Okay. Pas anaknya masuk, semuanya keluar. Habis itu apa-apa marah-marah mulu gini ini. Mm-hmm. Terus ini segala macam maunya nuntut-nuntut terus gitu loh. Lupa mm-hmm. ya bahwa anak kita juga punya kebutuhan gitu loh, dan mm-hmm. kadang-kadang berbeda dengan kita gitu. Jadi lupa. Jadi sedahsyat itu cuman karena dipeluk aja. Mm-hmm. Ini anak-anak yang tadinya mudah gusar mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Terus kemudian marah-marah, mm-hmm. ngambok mm-hmm. gitu kan, itu dia jauh lebih tenang gitu. Iya, Kalau gitu ada apa dengan pelukan? Nah, ada apa tuh Kak Ola tuh? Iya. Ini kita langsung bahas nih. Kita langsung bahas, boleh. Biasanya Kak Ola, kalau ada apa dengan pelukan nanti kan setelah ini? Enggak ya? Enggak. Tapi gini, Kak Hilman, apakah memang semua anak itu, artinya dari usia berapa sih anak-anak itu sebaiknya terus mendapatkan pelukan gitu? Kan soalnya kadang-kadang anak-anak yang sudah praremaja. Gitu, jakunnya udah numbuh gitu, kumisnya udah mulai banyak gitu. Tiba-tiba, honey, cium-cium. Cuma mama peluk di depan teman-temannya. Ya iyalah, dia merasa malu dan di si akhirnya benci. Oh, enggak boleh di depan teman-temannya ya? Bukan enggak boleh. Kalau misalnya masih prapuber kan masih ini ya, masih unyu, imut-imut gitu. Oh, ingat bahwa perubahan hormonal dahsyat terjadi ketika masa remaja. Ya udah, saat itu mereka lagi cari identitas diri, merasa ingin dihargai sebagai orang dewasa. Digituin lagi. Wah, merasa malu banget harga dirinya. Harga diri soalnya tuh, aduh kok aku kayak anak kecil ya gitu. Okay. Ada gak sih bedanya misalkan orang tua ketika memeluk anak yang laki-laki sama anak yang perempuan? Ada dong. Ada bedanya? Ada. Sebenarnya gini Kak Ola, ini yang harus dipahami oleh kita para orang tua ya. Anak laki-laki sangat butuh pelukan ya. Oh iya? Sangat butuh pelukan. Anak laki-laki gitu. Justru butuh pelukan? Pantas kalau udah gede kalau kurang pelukan jadi nakal. Ya kayaknya ya? Begitu juga Kola. Begitu ya? Jadi gini, saya sempat bahas waktu kapan ya. Jadi anak laki-laki itu kan serotoninnya dikit gitu. Kandungan serotonin dalam otak dikit, itu yang membuat orang tuh tenang, nyaman. Udah gitu anak laki otaknya tuh memang ini ya, teknikal, mekanikal, jadi aktif, kesannya aktif. Okay. Kemarin waktu di Surabaya saya mengkonseling 40 orang lebih. Masalah anak laki-laki yang sama, ini anak saya aktif banget, ini anak saya gini-gini, kenapa sih? Ada yang label hiperaktif, padahal memang otaknya beda. Anak laki-laki lebih motorik, terus serotoninnya juga lebih sedikit daripada wanita, sehingga lebih mudah gelisah gitu. Terus udah gitu korpus kolosumnya, ingat bahwa korpus kolosumnya penyambung antar otak kanan dan otak kiri itu tipis. Jadi itulah yang membuat anak laki-laki butuh dipeluk lebih banyak. Oh, pantas saya pernah baca sebuah penelitian, hasil penelitian dari sebuah jurnal nih Kak Hilman. Laki-laki katanya usianya akan makin panjang, ya kan? Kalau dia setiap hari mendapatkan pelukan dari istrinya. Dari istrinya loh. Dari istrinya ya. Istri siapa nih? Istri beneran ya. Ingat, ayah bunda istri beneran ya. Oke, kita jadi bertanya-tanya gitu, jadi pengen tahu ada apa sih di dalam pelukan itu sehingga akhirnya bisa membuat orang, anak yang tadinya tidak tenang jadi tenang gitu ya, yang tidak penurut jadi penurut. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai pelukan ini. Bagaimana dengan pengalaman Anda nih ya, para orang tua, apakah Anda setiap hari juga memberikan pelukan kepada putra-putri Anda, dan kalau misalkan Anda melakukannya, hasilnya seperti apa sih? Anda boleh sharing bersama dengan kami malam hari ini melalui SMS di 0812 11 12 959 atau telepon di 0213 98 33 888. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Ya, baik Smart Listener, ini malam hari ini pas banget juga dengan satu pertanyaan dari kado akhir tahun yang kita gelar gitu ya. Pertanyaannya adalah siapa sih narasumber dari Smart Parenting? Anda jangan sampai kebingungan. Kalau malam hari ini nih yang hadir itu adalah Ayah Hilman Almadani, kalau Anda jawab itu kurang tepat ya. Karena saya KW, ayah bunda. Ini KW gitu. Yang aslinya jadi, ya. Yang aslinya adalah Ibu Eli Risman gitu ya. Itu nanti baru benar jawabannya. Kok dikasih tahu kalau? Gak apa-apa, supaya makin banyak yang menjawab. Oh gitu, iya. Hadiahnya apa kalau? Hadiahnya grand prize ini. Umroh. Oh ya ampun. Diumumkan di akhir tahun. Gitu. Menarik banget nih kalau. Menarik ya, apa-apa deh. Ya dibocorin dikit supaya makin banyak yang menjawab. Iya. Oke. Baik, Kak Hilman tadi kan kita sampai di pertanyaan sebenarnya ada apa dengan pelukan sehingga tadi Kak Hilman menjelaskan apa namanya, ada anak yang tantrum terus kemudian bisa tenang gitu ya. Terus kemudian dari banyak kasus-kasus yang Kak Hilman tangani itu banyak yang mengeluhkan rasanya kurang mendapatkan pelukan dari orang tua begitu. Lalu ada apa di dalam pelukan itu sendiri? Iya, ini saya mau berangkat dari kasus yang saya tangani. Kemarin ada seorang remaja konsultasi ke saya gitu. Dia mencoba-coba, ingat ayah bunda, remaja ini suka mencoba-coba tantangan-tantangan baru, hal-hal baru gitu. Anak muda anak muda. Remaja, begitu, konsultasi ke saya gini, kenapa aku gak bisa konsentrasi? Aku terus penuh banyak masalah gitu loh. Oke, saya kulitin satu-satu apa sih yang menjadi kegalauan kamu gitu. Terakhir gini, dia cerita tentang pacarnya. Oh my God. Pacar, ini laki kalau anak. Laki ya. Pacarnya, usia berapa kak? Usia 18 tahun. 18 tahun, remaja ya. Iya, pacarnya dia bilang gini, aku tuh gak bisa lepas dari pacarku yang aku putusin. Aku cuma nguji aja, dia aku putusin, dia akan ini gak minta balikan sama aku gitu loh. Ternyata gak minta balikan. Tapi dia yang galau kak. Dia yang galau. Dia gak bisa move on, dia galau gitu loh. Kamu ngapain aja pacaran? Dia ceritain banyak hal gitu, salah satunya memeluk dan lain sebagainya gitu. Oh, jangan-jangan ini yang membuat dia gak bisa menghindar dari situ gitu. Jadi pelukan itu kala itu ada hormon-hormon di otak gitu dan di tubuh ini yang keluar, diantaranya adalah oksitosin, dopamin, penilatilamin, kalau yang laki-laki pasofresin gitu loh. Nah ini yang membuat bonding nih, ini bonding hormon nih, oksitosin dan pasofresin ini bonding hormon gitu loh. Hanya dengan pelukan 4 kali, masing-masing pelukan tuh 20 detik aja gitu, itu orang itu akan keluar hormon bonding dan dia akan terikat gitu kala. Oh. Iya. Dengan jadi, alami begitu. Dengan ya? Alami gitu loh. Okay. Jadi yang namanya hormon neurotransmitter itu alamiah. Dia nggak peduli ini apakah halal atau haram, apakah ilegal atau gimana gitu, nggak peduli gitu loh. Yang jelas kalau ada pelukan 4 kali ya, itu membuat otak mengeluarkan yang tadi, zat yang namanya oksitosin atau pasofresin gitu loh. Itu yang menjadi bonding antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau yang meluk, anak kita dipeluk sama orang lain, berarti dia agak bondingnya sama orang gitu. Oke. Ya. Iya. Ngeri juga ya. Ngeri. Ngerinya kalau seandainya seperti tadi Kak Hilman katakan, dari kita sebagai orang tua, anak gak mendapatkan pelukan. Tetapi dari orang lain dia dapatkan, dia akan lebih dekat ke situ. Ya? Iya. Suatu ketika bulan lalu juga ada gitu. Orang tua ini alpha, memang alpha. Jadi dia merasa kerja terus, suami istri ini kerja terus gitu loh. Sampai lupa bahwa suatu ketika si anak ini bilang kayak gini, aku maunya sama om ini, aku pergi sama om ini, aku mau ke Gramedia sama om ini gitu. Hah? Si ibu ini langsung, hah? Kenapa om ini lebih berharga gitu loh? Karena om ini yang dengan kata-kata, dengan rangkulan dan lain sebagainya mengayomi anak ini. Jadi udahlah bondingnya sama si om itu gitu loh. Tragis ya. Tragis kita yang lahirin, kita yang ngebesarin, yang ngasih makan, tiba-tiba yang ngebonding orang lain kaulah. Iya. Misalkan gini, Ayah Hilman ya. Ini misalkan anak kita tanpa kita sadari kita sudah melakukan kesalahan sebagai orang tua ya. Sampai dengan usia tertentu anak kita memang kita tidak berikan pelukan karena kita pikir untuk apa sih dipeluk-peluk gitu kan. Udah cukup waktu baby di digendong-gendong gitu kan. Lantas kemudian ketika kita sadar malam hari ini mendengarkan siaran ini dan kemudian sadar, terlambat gak sih memperbaikinya? Enggak terlambat, sama sekali gak terlambat. Cuma kan nanti ada cara-caranya ya. Masa iya anak ABG laki-laki kita peluk, kita cium kayak baby-baby gitu kan, gak mungkin gitu. Tapi memang sesungguhnya fase kritis itu di 3 tahun pertama kawala. 3 tahun pertama itu kenapa fase kritis di 3 tahun pertama? Karena memang di situ pembentukan ikatan hati, pembentukan trust, kepercayaan, terus pembentukan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, kecerdasan bagaimana dia mengenali dirinya sendiri, tahu apa yang dia butuhkan dan bagaimana dia mengenali orang lain gitu loh. Okay. Iya, ini fase kritis banget gitu. Jadi kalau ada anak yang cukup mengalami pelukan dan sebagainya dan diperkembangkan dengan baik di sini, kemungkinan besar dia menjadi lebih tough karena dia kenal dirinya dan bagaimana bersikap dengan orang lain lebih baik gitu. Oke, Kak Hilman, ada nggak sih perbedaan akibat ya? Kalau seandainya anak laki-laki kurang pelukan itu akan bagaimana? Kemudian kalau anak perempuan kalau kurang pelukan akan bagaimana? Ya, anak laki-laki kurang pelukan ya, dan anak perempuan. Kalau anak perempuan ya, anak perempuan kan lebih matang 2 tahun. kadang kita lupa bahwa anak perempuan secara otak walaupun otaknya lebih kecil daripada pria gitu, tapi dia lebih matang 2 tahun, lebih tough, lebih multitasking, serotonin banyak. Serotonin banyak dan korpus kolosumnya lebih tebal daripada pria gitu, yang penghubung antara otak kanan dan otak kiri gitu. Memang perasa gitu, memang butuh juga sih sebenarnya pelukan gitu loh. Tapi yang jelas anak laki-laki lebih parah kan, ibaratnya kalau orang miskin, orang miskin terus enggak mendapatkan asupan juga, wah jadi apa tuh, tambah miskin atau mungkin kejepit tewas lah gitu, iya. Gitu. Sama dengan laki-laki. Jadi laki-laki lebih rentan karena memang secara emosional dia lebih ini ya, lebih tidak bisa mengontrol gitu. Terus kematangan otaknya juga lebih lambat gitu. Akhirnya dengan kemiskinan dalam tanda kutip seperti itu, jadi dia lebih mudah emosional, lebih mudah terlecut, lebih impulsif gitu loh menghadapi masalah-masalahnya. Dan satu hal, lebih mudah depresi. Kak Hilman, ada nggak sih kaitannya dengan peningkatan kalau mungkin di minggu lalu ya Bu Eli Risman pernah membawakan, pernah membukakan kepada kita betapa peningkatan jumlah anak remaja yang mengalami seks bebas itu meningkat gitu dari hasil penelitian dari kita dan Buah Hati. Ada kaitannya nggak? Anak-anak yang pada usia tertentu tidak terpenuhi kebutuhan pelukannya, sehingga ketika mereka remaja dan kemudian memasuki masa-masa remaja mereka gitu ya, itu mereka jadi jatuh. Iya, ada banget gitu. Jadi gini, kalau kita sebenarnya mau melebarkan dikit ya, jadi oksitosin itu keluar. Jadi pelukan jangan artikan bahwa pelukan itu hanya pelukan apa, harus pelukan gitu, apa sih antara kayak badan dulu. Dan badan gitu loh. Jadi sebenarnya pelukan itu intinya adalah penerimaan gitu, penerimaan. Walaupun sebenarnya lebih baik memang memeluk langsung ya, menerima ketika dia curhat lewat media dan sebagainya, ketika dia berkata-kata kita juga terima gitu, itu merasa bahwa dia diterima gitu loh. Ketika diterima itu otak akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi kebanyakan anak-anak nggak merasa diterima, jadi nggak pernah punya jalan keluar untuk permasalahannya. Akhirnya kemana-mana temannya ngomong apa dia ikut itu gitu. Jadi anak laki-laki dan perempuan ya, sekarang kasusnya begitu, nggak pernah dapat pelukan, nggak pernah dapat kata-kata baik, terus oksitosinnya nggak ada gitu. Nanti kira-kira di gimana dong? Nggak tough, terus merasa nggak punya identitas, merasa nggak diterima. Akhirnya dia merasa bahwa, oh siapa yang terima saya? Siapa yang terima saya? Ketika misalnya nih, ada seorang gadis jalan gitu, terus hai cewek, good luck, ini nih cantik banget kamu deh. Masa sih jangan gitu ah. Awalnya jangan gitu loh. Awalnya jangan gitu. Tapi sesungguhnya dia mendambakan kata-kata seperti itu. Ingat, pengen diulang lagi. Pengen, karena ayah bunda, anak-anak gadis ayah bunda itu funnel fusion-nya adalah lebar. Jadi dia sebenarnya sih kalau laki-laki tertuju pada maaf seks, tapi kalau perempuan sanjungan dan sebagainya, penerimaan, terus penghargaan itu. Jadi lebih lebar daripada laki-laki itu funnel fusion-nya. Begitu anak perempuan misalkan disanjung, ih kamu cantik, ih kamu orangnya baik, dia menarik, dan langsung itu kelepek-kelepek gitu ya. Dan dia gak pernah mendapatkan validasi itu daripada ayahnya, udah jatuhlah dia. Oke. Gitu. Iya. Bukankah memang orang tua zaman dulu, memang kan agak-agak gatel tuh kalau ngomong itu gitu loh Kak. Kalau misalkan menyampaikan, anak papa cantik banget, anak papa baik sekali, itu kayaknya gimana gitu, aneh gitu loh kalau ngomong kayak gitu. Gitu ya, aneh ya. Aneh gak sih? Mungkin orang dulu memang jarang mengumbar kata-kata itu. Tapi maaf Kak Ola, dari sorot matanya, dari bagaimana mereka bercerita sebelum tidur, terus tingkat ketemuannya itu lebih banyak daripada orang-orang dengan era modern sekarang gitu. Walaupun ada gadget, maaf ya yang diping siapa? Ya, asik banget komentar aku nih, foto profil aku di ini. Ada yang komentarin gitu. Iya. Sekali ngomentarin anaknya, itu foto profil kayak gitu amat sih. Malu mama gitu. Iya, mana ada bonding dengan kayak gitu kan? Iya, betul. Iya, kalau orang orang tua nih mungkin sebenarnya sih penyampaiannya pengen mengatakan nak lebih sopan gitu ya. Iya. Tapi ngomongnya dengan cara kayak gitu langsung udah kecampur-campur kau lah. Udah kecampur-campur antara urusan rumah, urusan apa sih luar, urusan kantor dan sebagainya. Oh, udah susah memang. Okay. Tapi tantangan buat kita. Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau tadi Kak Hilman mengatakan belum terlambat loh kalau kita yang memperbaiki. Mm-hmm. Lalu bagaimana cara memeluk yang tepat itu gitu ya? Ya kan? Cara memeluk yang tepat ya. Nanti kita bahas ya Kak Hilman. Oke, baik. Saya mau dipraktekin dulu nih Smart Listener, seperti apa sih cara memeluk yang baik itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Anda yang mungkin punya masalah dengan hal ini gitu, atau Anda ingin berbagi pengalaman seputar pelukan buat putra-putri Anda dan kemudian hasilnya setelah Anda praktekkan, yuk kami tunggu untuk Anda sharing bersama dengan kami di 0812 11 12 959, atau telepon 0213983388. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Iya, baik Smart Listener, kita sambung kembali Smart Parenting malam hari ini bersama dengan Ayah Hilman Almadani ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Ayah Eli Risman, salah Ayah Bunda, itu ibu-ibu. Ini adalah Ayah Hilman. Ibu Eli sedang berhalangan, jadi malam hari ini digantikan oleh Ayah Hilman. Iya, sakingnya trans. Kalau dalam hipnosis tuh trans. Jadi semua dipanggil Ayah sekarang. Asal jangan Ayah Ola aja. Oke, okay, kita coba ke SMS dulu ya kan, sebelum kita menjawab bagaimana cara memeluk tadi itu ya. Ayah, ada Ayah Human di Grandville, Jakarta Barat. Ayah Human? Ayah Human. Human, ya. Anak saya umurnya 4 tahun perempuan. Susah sekali makan sayur. Sukanya itu makan kuah doang, katanya, sama ikan disambelin. Nah, bagaimana caranya supaya anak saya itu mau makan sayur? Apakah nantinya kalau saya biarkan anak ini jadi kurang gizi? Itu dari Ayah Yuman ya. Sekarang dari Ibu Minatun di Cirebon. Ayah Hilman, anak saya tuh batita gitu ya. Kalau sedang marah bagaimana caranya mensiasati untuk bisa memeluk gitu loh. Silakan. Buat Ayah Human, benar ya Ayah Human ya. Ya. Punya anak 4 tahun perempuan susah makan sayur gitu. Kuahnya aja. Apakah anak saya akan kurang gizi? Saya dulu enggak suka sayur kala, tapi masih hidup sampai sekarang. Enggak, maksudnya. Enggak, saya diet kala. Oh, salah. Karena katanya model harus diet. Oh. Model buat nyamuk. Ya enggak. Iya, oke. Iya. Sebenarnya sih enggak perlu khawatir ya, karena anak-anak balita itu daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada daripada orang dewasa. Salah satu contohnya adalah kalau anak-anak kita ya, itu panasnya sampai 30 itu enggak kenapa-napa sih, sebenarnya masih enggak kenapa-napa, tapi kalau kita udah gitu. Salah satu indikasi bahwa anak-anak kita lebih imun daripada orang-orang dewasa. Tapi Ayah, ini sekedar tips aja. Semua ayah bunda di seluruh Indonesia mungkin mengalami hal yang sama ya, susah banget ngajak anaknya makan. Karena anak yang ada di pikiran adalah main, memakan atau memasukkan ke dalam mulutnya apa yang menyenangkan, apalah es dan sebagainya gitu. Jadi kalau buat saya sih, saya pernah punya pengalaman itu. Saya menggunakan konsep pairing itu artinya menempelkan gitu loh, menempelkan antara satu yang menyenangkan dengan satu yang kita harapkan untuk disenangi juga gitu loh. Misalnya anak saya sukanya kereta. Aduh nak, suka apa sih kereta? Ayah, aku suka banget kereta gitu loh. Oke. Yang mana kereta? Merah gitu, cerita gitu loh. Oke. Sekarang lomba sama ayah. Lomba makan, yang menang dapat kereta gitu. Makan lu. Itu bundanya, dia makan. Makan kalau dia makan gitu. Ayah hampir habis gitu. Tidak bisa. Abil harus menang gitu. Akhirnya mau enggak mau saya harus mengalah untuk membuat dia merasa berharga gitu. Pura-pura lambat gitu ya. Iya, pura-pura lambat gitu. Tapi dia enggak sadar bahwa tujuan kita tercapai gitu. Tujuan kita adalah supaya dia makan pairing sayur gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih sama dengan hal-hal yang sifatnya traumatis ya. Misalnya kita trauma tabrakan, ngeliat darah, enggak mau lagi nyetir mobil gitu. Kenapa? Karena saat itu ada kejadian yang tidak mengenakan ditempelkan dengan mobil. gitu. Sama ini kejadian yang menyenangkan ditempelkan dengan sesuatu yang kita inginkan juga disenangi oleh anak-anak kita gitu. Oke. Jadi triknya seperti itu ya. Yeah. Secara bersamaan gitu ya. Itu tadi apa tekniknya? Pairing. Ya? Bukan piring, kalau pairing. Apa sih? Pairing ya. Dan juga bukan piling ya, itu piling yang dipakai ibu-ibu. Kaola ya, di tiap minggu. Ya. Oke. Okay. Yang kedua Bu Minatun ya, Bunda Minatun. Gimana ya mensiasati anak batita sedang marah, terus gimana memeluknya nih lagi marah-marah? Oke, lagi marah-marah kalau misalnya marah-marahnya tempur tantrum gitu, cukup diawasi aja Kaola. Cukup diawasi dari jauh, asalkan satu hal, jangan sampai membuatnya bahaya. Ada anak yang ketika marah tantrum gitu dia membentur-benturkan kepalanya atau pokoknya menyakiti dirinya. Betul, nah, itu jaga itu aja. Kalau misalnya dia lagi marah, nangis gitu, ya biarkan saja sampai meluapkan emosi selesai, baru nanti ini kita peluk tanpa berkata-kata pun itu sudah bagus gitu loh. Karena sesungguhnya ayah bunda enggak usah khawatir, bunda, anakmu di perutmu 9-10 hari dia connected dengan apa perasaan kita gitu loh. Jadi ketika kita tenang, kita menjaga sikap kita tenang, dipeluk, udah itu membuat gitu. Mulai deh apa sih belayan kasih kepala, terus ya? Apa nak maunya nak apa nak gitu. Apa yang bisa bunda bantu gitu. Itu langsung dipraktekin lah sama ayah di belakang. Ya ampun, siapa yang dipeluk gitu? Di sini enggak ada anak kecil. Dia kan memiliki anak juga tuh. Oh, gitu. Kita Mas Lili juga punya anak balita. Ayah Lili semoga ini ya, semoga sukses dan bahagia selalu. Ternyata gini. Kalau andai kan anak-anak ini bahaya ya, peluklah dari belakang. Buat anak-anak kita itu tangannya tidak membahayakan gitu loh. Jadi gimana caranya? Kayak orang lagi silat gitu, didekap dari belakang, kakinya dijaga juga supaya dia tidak menyakiti dirinya sendiri dan orang lain, terutama itu sih. Baik, Ayah Hilma, sebelum kita beralih ke SMS yang berikutnya dari Mbak Dini, Ibu Dini di Bogor, dan juga SMS lain, mungkin kita perlu dikasih dulu, dibukakan gitu. Kan itu tadi salah satu triknya gitu ya, bagaimana memeluk dan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan pada saat kita memeluk gitu. Iya, anak kita kalau dipeluk sama orang itu gak pakai syarat kalau. Ya misalnya maaf ya, yang remaja-remaja dipeluk sama cowoknya, ceweknya gitu, gak pakai syarat gitu loh. Cuman ada kata-kata, gua sayang lu gitu. Iya makasih ya. Enggak, kalau laki-laki gak begitu. Oh gitu. Nah, gua sayang lu gitu. Oh gitu. Asal ya? Lu tahu ya, gua sayang lu gitu. Tapi itu anak perempuan butuh kayak gitu loh. Iya. Karena mereka kan yang tadi karena korpus kolosum lebih tebal, perasaannya lebih lebar, dia butuh. Dia butuh hal-hal kayak gitu. Sebenarnya dia butuh itu validasi itu dari ayahnya, tapi dapatnya dari orang ini nih. Oh macho banget sih, cool banget. Jadi nggak pakai syarat gitu. Ketika memeluk, udah peluk aja. Kalaupun ada kata-kata, ungkapkan kata-kata baik. Ya ampun kangen banget ayah sama kamu nak. Aduh maafin ya, itu saya lakukan itu ketika pulang dari luar kota. Awal-awal anak saya ngeliat saya benci banget kayaknya. Marah, ayah gitu. Ini ninggalin saya berhari-hari. Tapi begitu saya, oh iya, saya liatin, saya coba rentangkan tangan saya, dia peluk, dia cumin, dahi saya, kening saya, terus dia dekap gitu kuat. Ya ampun, saya merasa bersalah Kak Ola. Tapi hidup memang ada hidup untuk pribadi kita, ada untuk kerjaan kita, juga ada keluarga kita. Jadi kita seimbang lah, work life balance aja. Jadi pada saat bisa berkesempatan itu apa yang Ayah Hilman katakan kepada si buah hati? Sesungguhnya kalau lagi trans gitu ya, dipeluk membuat dia trans gitu. Kalau dia bengong-bengong dia lagi trans tuh kalau. Bisikan kata-kata baik, kata-kata indah, itu juga membantu mengeluarkan dopamin, oksitosin, fenilatilamin, itu yang hormon-hormon cinta. Ini yang akan merekatkan kita antara orang tua dan anak, sehingga kalaupun ada distraktor dari luar, kamu tuh dekat banget dengan ayah dan bunda. Itu akan tersimpan. Tersimpan. Dan pada saat ada serangan-serangan seperti itu akan keluar gitu. Iya. Ya. Apa sih contohnya kata-kata positif yang seyogyanya itu disampaikan oleh orang tua tuh, Ayah Hilman? Kata-kata penerimaan, Kaola. Kata-kata penerimaan. Ya? Seringkali kan kita gak puas dengan anak kita. Dengan nilai, dengan perilaku, dengan apa segala macam lah gitu. Itu yang membuat dia merasa tertolak. gitu. Betul. Nah, bau ya belum mandi ya, tapi enggak apa-apa. Ayah tetap sayang sama kamu, Nak. Ya, jaga diri ya, Nak ya. Kalau mandi itu hak kamu, bersih kamu disukai sama orang, tapi ayah tetap sayang sama kamu. Gitu. Ayah bangga deh sama kamu. Iya. Atau ibu bangga deh sama kamu. Itu tuh sudah menimbulkan perasaan nyaman, perasaan apa? Ada bonding gitu ya antara anak dengan orang tua. Ya? Iya. Jadi, sesederhana itu ya. Benar, sesederhana itu. Iya, jadi gini, pas ketika momen-momen pelukan itu, momen-momen ada kata-kata baik, apa sih? Ada kontak fisik antara orang tua dan anak, itu mengeluarkan oksitosin gitu loh, oksitosin hormon bonding itu. Ditambah kaula. Itu remaja-remaja di luar sana yang cantik-cantik itu, Kak Ola. Itu mereka kadang-kadang masalah simpel banget, Kak Ola. Galau, galau kenapa, segala macam lah galau. Masalah-masalah ringan lah. Aku cantik gak sih, rambutku kok kayak gini gitu loh. Terus ada teman, judulnya teman ya, teman laki-lakinya bilang menyelesaikan permasalahan psikologis ini. Itu membuat dia merasa bahwa you are my hero. Aku merasa tertolong secara psikologis. Kamu tuh tambatan hatiku. Hah, kita kehilangan anak kita, Kak Ola. Oke, jangan sampai dia dapatkan itu dari orang lain. Yes, pertama-tama dia harus dapatkan ibaratnya itu dari keluarga, gitu. Bahwa dia merasa berharga, bahwa dia tampan, bahwa dia cantik, bahwa dia diterima dengan segala keberadaan itu adalah dimulai dari keluarga. Dan jangan lupa ayah bunda, jangan cuma sehari. Sehari, jadi gini, kalau sehari okelah, empat kali katanya, empat kali ada bonding. Iyalah, tapi kan hormon lama-lama kan akan menyusut sehingga tidak adanya rangsangan ya, stimulasi gitu loh. Jadi bahkan lebih parah kalau kalau pernah jatuh cinta gak? Ya pernah dong. Pernah ya, misalnya apa pernahnya sih? Pernah dong. Ternyata tuh orang gak perhatian lagi gitu loh. Lama-lama gak perhatian-perhatian gitu. Itu kayak orang sakau kawala. Karena penilatelamin itu yang tadinya ada stimulasi terus keluar banyak dan membuat dia bahagia. Dopamin keluar juga. Itu lama-lama kok gak ada stimulasi, akhirnya berkurang. Itu yang membuat orang aduh gelisah, gimana sih gitu. Kenapa sih dia gak perhatian sama aku gitu. Itu yang akan terjadi kalau ayah bunda cuma sesekali meluknya gitu. Jadi rutin. Kenapa hari ini judulnya One Day for Hug minimal. Oke. Satu hari itu empat pelukan lah berikan ya. Bangun tidur, mau berangkat gitu ya. Pada saat pulang gitu kan. Atau pada saat mau tidur. Iya. Minimal itu ya. Iya. Mudah-mudahan sih pas mau tidur kita ada di situ ya. Karena itu momen terbaik. Oke, kita ke SMS dulu sebelum kita harus break dulu nih. Supaya nanti kita puas menjawab SMS-SMS yang sudah masuk. Kami break dulu. Kami masih berikan satu kesempatan lagi untuk Anda di sesi yang terakhir untuk mengirimkan SMS, pertanyaan, atau juga Anda ingin sharing. Atau Anda ingin menggunakan line telepon kami di 02139833888. Smart Parenting segera kembali lagi untuk Anda. Iya, baik Smart Listener, kita sambung kembali dan kita sudah di sesi yang terakhir begitu ya. Ini sudah banyak SMS yang masuk, tapi sedikit catatannya Kak Ayah Hilman, apa-apa yang enggak boleh dilakukan pada saat kita memberikan pelukan? Iya. Yeah. Kalau anak laki-laki jelas ya. Ayah bunda, tadi kan saya bilang memang anak-anak laki-laki kita butuh banyak pelukan gitu ketimbang wanita karena tadi kekurangan serotonin dan korpus kalosum lebih tipis dan lain-lain hal gitu. Tapi satu hal, ketika dia memasuki fase pubertasnya ya, di mana hormon naik semua gitu, stimulasi buat dia dengan kemaluan yang di luar, kalau perempuan kan di dalam ya, tapi dengan organ seksual yang di luar, itu kita harus hati-hati. Jadi tidak diperbolehkan memeluk sampai ketemu dada dengan dada gitu. Kalau bisa, kalau sudah puber, ya sudah dari samping aja, dari samping aja, gitu. Oh iya nak, iya gitu. Ya, kan kita menghindari macam-macam ya. Bayangkan kalau dia tergesek-gesek dengan bantal aja, itu sudah merupakan stimulan yang luar biasa, apalagi dengan bundanya objek gitu. Okay. Baik, kita coba ke SMS ya. Ada Ibu Dini di Bogor, Bu Dini ini adalah seorang guru. Ya, itu kan murid-murid suka kalau bermain tuh suka tendang-tendangan, main fisik gitu kan antara teman. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Apakah saya salah sebagai guru kalau memeluk mereka dari, misalkan salah satu contoh memeluk anak yang berusia 5 tahun laki-laki gitu ya? Tapi justru sebenarnya dalam prakteknya dia malah nggak mau, malah menghindar gitu. Itu gimana? Lalu kemudian ada Ibu Wati di Balikpapan ya. Mm-hmm. Anak saya yang paling kecil 12 tahun. Apa yang saya harus lakukan supaya anak lebih erat saling menghormati? Mungkin antara anak yang paling kecil dengan yang tua mm-hmm. gitu ya. Atau anak ini dengan ibunya. Silakan. Dua pertanyaan yeah. itu Ayah Hilman. Bunda Wati di Balikpapan, 12 tahun yang paling kecil nih, gimana supaya yang paling kecil ini mungkin menghormati kakak-kakaknya ya. Iya. Saya sering kali tanya ini ke Ola. Jadi kenapa sih anak saya berantem mulu? Yang tergedenya mau jadi apa nih? Jadi ini bunuh-bunuhan gitu loh. Oke, okay. Ayah bunda tidak perlu khawatir kalau anak-anak laki, anak-anak kita ya, anak-anak kita berantem kecil, berantem segala macam. Sebenarnya sih dalam rangka menyamakan sih, menyamakan persepsi, terus dalam rangka berinteraksi dan dalam rangka mencerdaskan kecerdasan intra dan interpersonal. Bayangkan kalau anak-anak laki, anak laki terus nih kalau ini. Bayangkan kalau anak-anak kita ya, diem, bekerja sendiri-sendiri dengan kamarnya sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri, anteng gitu, tenang. Aduh, ada koneksi gak ya dia ya dengan saudaranya ya? Jangan-jangan ketika mendengar, kakak kamu nih sakit. Oh sakit ya? Ya semoga cepat sembuh ya nak. Cepat sembuh ya ma. Salam ya ma. Aku masih banyak kerjaan. Kita gak menginginkan kayak gini. Betul. Tapi bayangkan, saya sering dengan kasus anak-anak yang suka berantem dan sebagainya yang kesannya tidak hormat gitu loh. Tapi begitu dia terpisahkan, dicariin kaulah. Iya, dalam rangka ini sih sebenarnya sih, dalam rangka berinteraksi, jangan-jangan itu yang dijadikan Tuhan ya, anaknya sedikit jahil yang ini, untuk ini sih, untuk menstimulasi kakaknya atau adiknya supaya ayo kita bersama-sama, gitu sih sebenarnya. Jadi itu sebenarnya pernak-pernik lah pernak-pernik, ya. Pernak-pernik, cuman nanti the briefnya, kayaknya lebih nyaman deh ya, pas sudah kejadian kayak gitu, kayaknya lebih nyaman deh ya kalau kita saling bantu. Bolehlah berantem, karena kita beda kotaknya, gitu. Karena pengalaman kita beda, kita mendapatkan input informasi yang beda, tapi boleh gak kita lebih baik lagi? Jadi challenge-nya adalah lebih baik lagi. Apa ya? Bisa sih. Apa ya yang akan kamu lakukan lebih baik lagi? Tapi kakak jangan gangguin aku gitu. Ya okay, kamu ingin kakak jangan gangguin kamu. Kakak maunya apa? Ya ada juga jangan gangguin aku dong. Kamu hormat dong sama aku. Okay, sepakat gitu. Jadi sebenarnya sih kita memfasilitasi aja kalau Okay. Jadi kalau berantem-berantem kecil, rebutan-rebutan remote, gitu, rebutan-rebutan sendal, mah ya, itu tanda mereka. Gak apa-apa. Tanda gitu. Bondingnya terbangun gitu ya. Terus kemudian Ibu Dini yang di Bogor tadi ini yang seorang bu guru ya. Sebenarnya sih saya nggak terlalu suka ya kalau anak-anak orang itu dipeluk dengan orang lain. Kecuali memang kalau dia ini ya, kalau misalnya dia udah nggak punya orang tua dan orang tuanya abai, silakan saudara-saudaranya memeluk anak itu sebagai tanda bahwa dia pengganti dari orang tuanya gitu. Kalau bu guru di sekolah bagaimana? Bu guru di sekolah ya, apalagi kalau anak laki-laki ya, saya takut ya. Jadi anak-anak laki-laki itu kan punya hormonnya testosteron. Perempuan kan estrogen dan progesteron. Ketika berdekatan, itu ada apa sih? Ada sinyal-sinyal listrik yang membuat anak laki-laki kita jangan sampai nih ya, jangan sampai membuat anak laki-laki itu terpicu lebih cepat untuk matang secara seksual. Jadi jangan kita matangkan sebelum waktunya Dear Ayah Hilman, apakah cara yang baik bagi parents modern supaya lebih dekat dengan anak? Karena sekarang ini banyak kedua orang tua yang sibuk bekerja sampai malam. Itu masalah kita bersama ya, tantangan masalah kita bersama, bersama. Iya. Kita pasti dijadikan keadaan kayak gini ya kalau ya pasti ada jalan keluarnya lah, pasti ada jalan keluarnya ya. Sekarang banyak sosial media, sekarang juga banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Pesawat sudah sangat murah gitu loh. Macam-macam lah bisa kita lakukan. Kontak dengan anak-anak juga bukan hanya dengan hal-hal yang sifatnya langsung face to face gitu, tapi banyak hal yang bisa dilakukan gitu loh. Satu hal yang harus diingat adalah kata-kata baik juga memicu terjadinya keluarnya oksitosin di otak kita gitu loh. Oksitosin itu membuat kita lekat, lekat itu membuat kita trust, dan di situ ada bonding emosional gitu. Jadi jauh pun ketika jauh, walaupun mungkin serba keadaan keterbatasan gitu, ketika sudah terjalin bonding itu, ya mudah-mudahan anak itu tetap merasa dekat dengan kita, mereka merasa bahwa kita kita adalah orang tua yang berharga gitu. Mereka juga merasa diadakan sebagai manusia gitu. Betul. Baik, ini kemudian ada dari Pak Edi di Ayah Edi di Padang ya. Mm-hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mm-hmm. Selamat malam, Ayah Hilman. Mm-hmm. Sampai usia berapa sih anak sebaiknya mendapatkan pelukan dari orang tuanya nih? Mm-hmm. Ya, kalau perempuan sih dia akan terus meminta ya. Karena memang rasanya kuat ya, rasanya kuat. Kalau laki-laki tetap juga butuh pelukan. Tapi bayangkan ya kawala ya, saya di ruang konseling nih, kalau misalnya itu anak udah merasa bahwa berat sekali masalahnya, saya hanya cukup menggapaikan tangan saya ke pundaknya, ditepok-tepok. Gitu dia langsung berurai air mata tuh. Berurai air mata, dia merasa bahwa ada orang, ada orang yang juga mengerti saya gitu loh. Jadi laki-laki sebenarnya lebih simpel ya, emang orangnya simpel, kemana-mana juga simpel, lebih simpel lah. Gitu, jadi dengan hanya kayak gini dia merasa bahwa oh ya ampun ada orang yang ngerti gitu loh. Jadi itu seorang, jadi gini, anak laki-laki kan ini ya nggak mau tuh egonya tuh diinjak-injak tuh nggak mau ya, gitu. Makanya dari samping itu udah cukup baik lah. Cukup baik gitu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan ya. Sampai usia berapa anak-anak itu mendapatkan pelukan. Semakin sering dia justru semakin baik gitu ya. Baik. Nanti pas tua kawala itu gantian orang tua yang berharap dipeluk oleh anaknya. Tapi kalau tidak terjadi bonding emosional, itu bagaimana mungkin terjadi gitu kan? Gak bakalan. Mama buta apa? Uang nanti aku kirim ya gitu. Ih sedih banget kita ya kalau ya digituin. Kalau cuma begitu doang ya. Ini ada Pak Syukur. Pak, malam Ayah Hilman. Bagaimana kalau ini saya agak bingung nih pertanyaannya nih. Bagaimana memeluk antara anak laki-laki dengan perempuan? Tadi mungkin sudah sedikit terjawab. Nanti kita akan ulang di terakhir ya. Lalu kemudian ini ada siapa ya namanya? Eka. Eka di Cilengsi ya. Saya termasuk orang yang kurang pelukan nih Ayah. Ya, kurang pelukan dan pujian di masa kecil. Padahal dulu saya pengen banget ya terjadi pengen mengalami itu. Gitu ya. Karena hal-hal itu tidak tertanam pada diri saya dan tidak tahu ilmu parenting gitu kan. Saya tuh jadi bingung sekarang melakukan itu kepada anak-anak saya. Kira-kira begitulah saya coba simpulkan ya. Karena akhirnya saya tumbuh jadi anak yang pendiam, penakut dan kurang pede. Saya sudah memaafkan kedua orang tua saya. Nah, bagaimana nih ke anak-anak saya supaya itu diputuskan dan ke anak-anak saya enggak terjadi berulang? Silakan. Memaafkan Ayah bukan melupakan. Memaafkan bukan melupakan, kejadiannya tetap sama gitu loh, bahwa kita mungkin pernah diabaikan dulu gitu. Tapi sudah desensitisasi, sudah tidak sensitif lagi. Misalnya oh gara-gara ingat ini aku jadi ini nih, jadi apa namanya, jadi naik darah gitu loh. Karena diabaikan gitu loh. Jadi memaafkan tidak sama dengan melupakan, tetap ingat gitu loh. Bayangkan bahwa ayah dan bunda, ayah Eka ada di depan kita. Kalau perlu pejamkan mata. Terus katakan bahwa ayah, bunda, saya mengerti bahwa saya dulu ayah bunda tidak mengerti masalah ini. Gitu. Saya memaafkan dan izinkan saya untuk melakukannya, membalas budi baik ayah bunda dengan anak-anak saya. Niatkan seperti itu. Jadi install otak kita, sebenarnya otak kita diatur dengan kita. Kita adalah director, mengatur diri kita gitu. Dengan prefrontal cortex yang kita miliki, kita bisa mengatur apa yang kita mau dalam hidup kita gitu loh. Jadi bukan sebenarnya tidak susah gitu, kita bisa melakukannya sendiri gitu ya dengan format ulang apa yang di dalam otak kita gitu ya. Satu hal nih Ayah Eka yang butuh diketahui oleh semua ayah dan bunda di seluruh Indonesia. Sebenarnya ya, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita melakukan dengan ke orang lain ya, bahwa itu untuk orang lain, itu untuk kita kok. Seperti yang tadi saya utarakan bahwa ketika kita masa tua, ketika kita pengen merasa dihargai, diakui keberadaannya dan dianggap gitu loh, dikunjungi sesekali dan lain sebagainya, itu adalah evaluasi dari bonding emosional yang terjadi sebelum-sebelumnya. Gitu. Baik, Kak Hilman, ini kita sudah di menit-menit terakhir. Mungkin sedikit saja catatannya mengenai one day four hugs, satu hari empat pelukan. Silakan. Pelukan rasanya susah untuk dimulai. Tapi mudah-mudahan ini bisa ya, dengan adanya kebesaran hati kita, rasa sayang kita, lakukan saja, menatap ke depan, menatap sehingga kita dan generasi kita lebih baik, lebih tangguh. Oke, okay. Baik Kak Hilman, ini akhir dari kebersamaan kita, dan buat smart listener yang butuh informasi lebih lanjut silakan hubungi yayasan kita dan Bu Hati di 0856 70 10 2022. Kita ketemu pekan depan, dan akhirnya saya Ola Nurlija dan saya Hilman Almadani. Mari kita bangun generasi cerdas. Anda baru saja mendengarkan siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Simak kembali live show-nya setiap Rabu jam 7 malam.